surga, surga, surga, surga, di sana kita mulia. Surga, surga, surga, surga, di sana kita mulia. Ku harus menjaga ibadah apa ya, agar ku masuk surga, ku merindukannya. Ku harus menjaga ibadah apa ya, agar ku masuk surga, ku merindukannya. Surga, surga, surga, surga, di sana kita mulia. Surga, surga, surga, surga, di sana kita mulia. Kenikmatan dalam surga sungguh tiada terhingga. Kenikmatan dalam surga sungguh tiada terhingga. Tiada pernah terlihat mata oleh penduduk semesta. Tiada pernah terlihat mata oleh penduduk semesta. Di dalam kebun tamannya semakin tanpa indahnya. Di dalam kebun tamannya semakin tanpa indahnya. Sungguh sangat mempesona, keelokan merona, serba mewah sempurna, berbahagia di sana. Sungguh sangat mempesona, keelokan merona, serba mewah sempurna, berbahagia di sana. Surga, surga, surga, surga, di sana kita mulia. Surga, surga, surga, surga, di sana kita mulia. Ke surga mudah jalannya, gampang tak berat. Caranya hanyalah dengan ikut syariat. Jadan insan ni beriman muslim yang betul. Patuhlah pada ajaran tuntunan Rasul. Semoga kita semuanya jadi penduduk syurganya. Semoga kita semua jadi penduduk syurganya. Moga kita dimasukin ke dalam syurga. Amin. Moga kita dimasukin ke dalam syurga. Amin. Surga, surga, surga, surga, di sana kita mulia. Surga, surga, di sana kita mulia. Di sana kita mulia. Di sana kita mulia. Di sana kita mulia. Di sana kita mulia. Allahumma jana wa iyyakum min ahli jannatil firdaus bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ala hadhihi niyyah wa kullun yusalli al-fatih.